فادة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدين والدكم واتنا وواتكم وموات المسلمين معين خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشى المغفر وبركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعليك ألا تنطق وعليك ألا تنطق إلا بخير وكل كلام لا يحل النطق به يحرم عليك الاستماع إليه وإذا تكلمت فرتل كلامك ورتبه وأصغي إلى حديث من حدثك ولا تقطعن على أحد كلامه إلا إن كان من الكلام الذي يسخط الله كالغيبة واحذر المداخلة في الكلام ولا تظهر لمن حدثك حديثا تعرفه أنك تعرفه فإن ذلك مما يوحش الجليس وإذا حدثك إنسان بكلام أو حكى لك حكاية على غير الوجه المنقول فلا تقل له ليس كما تقول ولكنه كذا وكذا فإن تعلق ذلك بأمر الدين فأعرفه الصواب برفق إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليك ألا تنطق إلا بخير dan hendaknya kamu janganlah berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik. Wakullu kalamin dan semua pembicaraan la yahillu nutqu bih yang tidak halal berbicara dengannya yahrumu alaikal istima' ilaih haram bagimu untuk mendengarkannya. Kamu haram berbicara itu, mendengarkannya juga haram. Udah diterangkan kemarin ya. Wa idza takallamta, dan jika kamu itu berbicara, farattil maka tartilkan. Perinci, perjelas, jangan terlalu cepat. Faratil kala maka tartilkan ucapan kamu. Waratibhu dan tertibkan atur pembicaraan kamu. Dikatakan Nabi itu kalau berbicara la yahduru hadron. Nabi itu kalau berbicara enggak kesusu. Enggak terburu-buru. Tapi yurattil kalamahu. Nabi itu mentartil omongannya. Bahkan kadang-kadang diulangi sampai 3 kali. Sehingga si pendengar tidak salah paham. Yang ngomong enggak sampai salah paham. Mengerti dengan maksud dan tujuan Nabi dalam pembicaraannya. Amin ya. Waratibhu tartibkan omongan itu tartibkan. Jangan nanti akhirnya bulat, enggak karuan jadinya. Apa yang harus kamu terangkan pertama, kedua, ketiga. Jangan nanti kamu menjelaskan yang ketiga dulu baru diarahkan kepada yang pertama, kacau jadinya. Tartibkan kalau berbicara. Malah diantara nasihat atau hikmahnya Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Beliau berkata begini, kalau kamu tadi itu memerintahkan seseorang untuk menyampaikan pembicaraan, maka orang yang kamu perintahkan itu suruh ngulangi amanat pembicaraan kamu. Paham ya? Misal, sampaikan sama si fulan ya, begini, begitu, begini, begitu. Faham enggak kamu? Faham. Apa? Suruh ulangi. Suruh nyampaikan begini, begini, begini, begini kan? Oh ya wis. Ya benar, seperti itu. Suruh berangkat. Tapi kalau kamu cukup, sampaikan ya sama si fulan begini, begitu, begini, begitu. Oh iya, berangkat. Keliru dia nyampaikan nantinya. Loh, kok kamu tak suruh kan begini, begitu? Loh, saya pikir begini. Nah. Paham nih ya? Karena itu, ketika kamu menyampaikan hal tadi itu kepada suruhan kamu untuk disampaikan kepada orang lain, sebelum dia beranjak dari tempatnya, suruh ngulangi lagi. Apa yang saya perintahkan? Paham nih? Beliau juga berkata begini, kalau kamu tadi itu bayar orang misalnya, atau dibayar sama orang, kasih duit, setelah kamu hitung, dia suruh ngitung. Nih, ini duit 1 juta. Hitung. Suruh ngitung buka kamu. Bener enggak? Oh ya betul. Ya udah, betul ya 1 juta. Jangan nanti kalau kamu ngitung 1 juta dibilang 800 kok. Paham nih ya? Akhirnya terjadi perselisihan nantinya. Karena itu sebelum berpisah harus tahu jumlahnya. Kalau kamu tadi berdiri dari satu tempat, atau kamu naik bis, kendaraan, bangun itu jangan langsung beranjak. Dilihat di tempat kursi kamu, di sekitarnya, mungkin di bawah kursi, barangkali ada barang yang jatuh, ada yang ketinggalan. Nanti akhirnya bisnya berangkat, ya Allah, paspor anak ketinggalan, KTP saya, SIM saya, STNK saya, BPKB saya, sertifikat saya, kacau jadinya. Karena itu sebelum kamu tadi itu beranjak dari tempat, lihat, perhatikan. Walaupun dari majelis ini, berdiri itu dilihat. Barangkali duit kamu 1 miliar jatuh. Faham nih ya? Ini semuanya antisipasi. Kalau kamu tadi itu menutup pintu, mengunci pintu, pastikan itu tertutup, dioyak. Kenapa? Kadang-kadang tek bunyi, belum tentu itu ngunci. Coba, terbuka masih. Lah. Paham nih? Gembok misalnya. Pastikan tarik. Oh, ngunci. Sehingga betul-betul kamu yakin ini sudah terkunci. Begitu pesan beliau. Begitulah dalam ucapan ya. Jangan kamu tadi itu menyangka orang yang kamu terangkan itu akan paham. Pelan-pelan sampai benar-benar mengerti. Jangan kurang di majelis bingung. Apa maksudnya tadi ya? Bingung kan? Apalagi yang berkaitan dengan hukum atau ilmu agama. Wasghi ila hadithi man haddathaka. Wasghi. Dengarkan ila hadithi man haddathaka, kepada omongan orang yang ngajak ngomong kamu. Wala taqta'anna, jangan kamu sekali-kali memutus, ala ahadin, atas seseorang, kalamahu ucapannya. Illa, kecuali in kanal kalam, jika ada omongan tadi itu, alladhi yuskhitulloha, berupa omongan yang membuat Allah murka. Kal ghibah, seperti ngerasani. Kalau ada orang ngomong, jangan ngomong sendiri. Dengarkan, apalagi dalam majelis. Ada pengajian ngomong sendiri. Jamu berapa harganya? Lah Allah apa teko majelis kan? Kamu itu berbicara di majelis itu selain merugikan diri kamu mengganggu yang lainnya. Metu apa lho? Kalau ada urusan. Kalau ada yang ngomong, dengarkan omongannya orang. Jangan dipotong. Wah, ngerti aku, ngerti. Jangan kamu tadi itu memotong omongannya orang. Kecuali kalau pembicaraan tadi itu pembicaraan haram. Ngerasani orang. Shh, jangan teruskan. Nanti ngerasani orang. Gitu. Jangan kamu itu memotong omongan orang kecuali omongan tadi itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini lihat adabnya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang bercerita berbicara didengarkan. Didengarkan sama Nabi. Jadi betul-betul yang bercerita itu merasa lega. Berbicara terus gak direken. Jangan isri, istami, dengarkan dengan perhatian gitu. Hargai orang yang berbicara tadi itu. Jangan dipotong kecuali pembicaraan itu sudah haram. Nanti akan diterangkan apa aja pembicaraan yang haram. Wahdhar al-mudakhala fil kalam. Hati-hatilah kamu tadi itu memasukkan pembicaraan. Maksudnya dia berbicara, inti berbicara juga. Oh iya, ceritanya itu begini-begini. Omongannya orang dipotong. Jangan inti masuki dengan pembicaraan yang lain. Biar tuntas baru ngomong yang lain. Baru kamu yang berbicara. Bagaimana adab cara kita bergaul sampai cara kita ada orang bicara, cara kita bicara diatur dalam Islam. Lengkap sekali ajaran agama ini. Wala tudhir, janganlah kamu tadi itu menampakkan liman haddatsaka haditsan kepada orang yang ngomong kepada kamu dengan satu omongan, ta'rifuhu yang kamu tahu dengan pembicaraan itu, annaka ta'rifuhu, kamu sudah mengetahui. Ada orang berbicara, syarat-syarat wudu itu begini, air itu begini, dibagi itu dan ini, kamu tahu, tetap aja kamu seperti orang yang enggak tahu. Kamu perhatikan. Faham aku. Moco Quran. Karena dia paham moco Quran di majlis misalnya atau apa, dia baca Quran. Ngana ngerti sudah. Baca majalah, jangan. Itu congkak, itu sombong itu. Jika ada orang berbicara, walaupun kamu tahu, jangan kamu tampakkan kamu sudah mengetahui. Paham nih? Hargai dan kasih contoh kepada yang lainnya bagaimana dia seharusnya bersikap. Fa inna dzalik, karena sesungguhnya itu mimma yuhisul jalis, daripada perkara yang membuat wahsyah, yang membuat sedih, kecewa teman yang duduk bersama dia. Gambarannya juga begini. Nih, sekarang ada di, ini banyak sekali ada di majelis taklim. Kalau sampean Anda menghadap ke sini, puas yang bicara ini. Tapi kalau sampean menghadap ada di alun-alun, duduk ada di alun-alun, ini ngomong ngambil sopo ini. Faham nih ya? Ini mimma yuhisul jalis, ini yang membuat orang kecewa. Apalagi mojok kemudian miring tidur. Ya Rabbana tarafna, langsung melek. Ini banyak begitu tuh. Wah, kalau kamu membiasakan demikian, setiap ada majelis kamu pasti akan ngantuk. Kenapa? Kamu membiasakan nafsu kamu demikian. Jangan begitu. Paksa, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Itu karena nafsu kamu aja yang mempengaruhi. Majelis misalnya, afdhalu dzikri fa'lam andau tidur. La ilaha tidur. Al-Fatihah kelontang-kelonteng melek motani. Loh, terus itu nanti setiap ada majelis kamu akan begitu nanti. Maulid ya Rabbi salli ala Muhammad. Tidur. Selesai. Giat dia. Enggak ngantuk sama sekali. Nafsunya kamu akhirnya yang dominan dari situ. Jangan membiasakan yang demikian. Itu mimma yuhisul jalis. Itu yang membuat orang yang duduk bersama kamu akan kecewa. Nah, saya punya resep untuk menghilangkan ngantuk. Kalau sampean biasanya minum kopi panas ya. Kalau supaya hilang ngantuk sebetulnya bukan minum kopi panas, siram nomor putoni kopi panas. Insya Allah hilang ngantuknya. Itu tidak nunggu kopi panas itu. Kalau sudah demikian nafsu yang ada di muka tadi itu. Akhirnya setiap ada permasalahan, walaupun bangun tidur kamu akan ngantuk nantinya. Nah, paksa. Nah. Saya teruskan. Wa idza haddatsaka insanun bikalamin, dan jika mengajak ngomong kepada kamu seseorang bikalamin dengan ucapan, au hakalaka hikayatan, atau menceritakan seseorang kepadamu satu cerita, ala ghairil wajhil manggul, cerita yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Cerita di kitab itu begini padahal enggak. Paham nih ya? Fala tagullau, maka jangan kamu berkata kepada dia, laisa kama taqul, enggak seperti yang kamu bawa, kamu ceritakan, enggak seperti yang kamu ucapkan. Walakinau kata-kata, tapi gini dan begitu. Sombong jadinya. Enggak begitu ceritanya, di kitab enggak begitu, gini loh, gini. Jangan begitu. Kalau orang itu lebih tua, kamu kelihatan keminter. Kalau dia tadi itu lebih muda, kamu umurnya tok yang kelihatan besar. Tapi kamu gak bijaksana. Cuma jangan dibiarkan, dilihat. Pembicaraan tadi itu cerita apa? Fa'in ta'alla qadhalika bi'amriddin. Kalau itu berupa pembicaraan yang berhubungan dengan agama, fa'arifhu sawab, ajari yang benar. Birifik, dengan cara yang lembut. Datangi rumahnya. Yai, Ustaz, kok saya melihat artinya enggak seperti begitu. Begini, begini, begini, begini. Gimana menurut Anda? Oh iya ya. Mohon Yai, mungkin minggu depan bisa diralat atau diterangkan kembali supaya orang-orang tidak bingung. Dia sendiri yang melarat, bagus. Jangan langsung keliru pembicaraan yang ini. Yang benar begini, begini, begini, begini. Wah, sombong orang yang demikian ini. Gak berkah jadinya ilmunya. Hah? Bicara yang lembut. Jangan sok, jangan kasar. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah. Sebenarnya dalam pembicaraan ini ada yang berguna dan ada yang tidak berguna. Sutir yang baik. seleksi yang bagus. Ketika berguna, bicarakan. Ketika tidak, ya jangan sudah. Sampai dikatakan, idza kanal kalam min fiddah, ini katanya Nabi Sulaiman bin Dawud, termasuk hikmahnya. Idza kanal kalamum fiddah fasukutu min dhahab. Kalau ngomong itu nilainya perak, sebenarnya diem itu nilainya emas. Lebih berharga mana perak sama emas? Milih mana ente? Hah? Milih emas. Kalau komentar sama ndak, milih mana? Milih komentar. Padahal berkomentar itu nilainya perak. Diem itu adalah nilainya emas. Sampai dikatakan min fitnatil alim an yakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk daripada fitnahnya orang yang alim, ustad-ustad, kiai-kiai, seneng ngomong daripada dengarkan. Kalau suruh ngomong seakan-akan, wah lebih unggul. Padahal yang banyak ngomong itu banyak salahnya, yang banyak diem itu selamat dari kesalahan. Seseorang datang kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Ya Rasul, kabarkan kepada aku dengan satu perkara yang aku pegangi terus. Ini menjadi prinsip saya. Tak pegangi terus ini pembicaraan. Maka Nabi menyatakan, Gul Rabbi Allah thumastagim. Ucapkan, Tuhanku Allah dan istiqomah. Artinya, taat terus sama Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan Tuhanku Allah, tapi aku maksiat terus kepada Allah. Jangan Tuhanku Allah, aku tidak melaksanakan kewajiban Allah. Katakan Tuhanku Allah dan istiqamah seterusnya. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alai. Ya Rasul, apa yang engkau paling khawatirkan pada diriku? Apa yang paling dikhawatirkan pada diriku? Kira-kira kalau sampean dikatakan gitu apa? Kantongmu. Gitu ya. Kenapa? Hati-hati copet. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Apa yang paling engkau khawatirkan pada diriku ya Rasul? Ma akhwafu ma takhafu alai?" Fa akhadha bi lisan nafsih qala hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil lidahnya. Ini. Aku yang paling khawatirkan dari kamu, ya ini, lidah ini, ilatmu, lidah kamu. Sebagian ulama sufi menggambarkan mulut ini ya, telinga kamu ini lubang tidak ada penutupnya ya. Mata kamu ini ada penutupnya, kelopak mata. Tapi mulut, mulut itu ada rujinya, gigi tutup. Sebentar lagi ditutup lagi sama bibir. Ini satu gambaran. Kamu harus menjaga mulut kamu lebih daripada mata kamu dan telinga kamu. Kenapa? Tutupi anak loro, cik gampang metu ngomongan kau ini. Penghalangnya udah ada dua, tapi begitu gampang itu lepas omongan kamu. Seharusnya lebih sulit daripada pendengaran, lebih sulit daripada pandangan, tapi begitu paling gampangnya berucap daripada mulut. Karena itu janganlah berbicara kecuali yang baik. Dan kalau berbicara yang sekiranya difahami dengan yang mendengar. Jangan berbicara yang sekiranya orang enggak paham, tambah jadi fitnah nanti. Kallimun nasa ala gadri ugulihim, kata Nabi. Omongilah orang itu menurut akal pikirannya. Jangan orang belum tahu wudu ngomong hakikat kamu. Ngaku wali semuanya orang. Paham nih? Tidak ada seorang, kata Nabi, mengajak bicara orang lain yang tidak sambung akalnya, kecuali akan jadi fitnah. Kecuali akan jadi fitnah. Ojo. Enggak sambung. Karena itu orang-orang dulu kalau ngajari tauhid enggak tinggi-tinggi. Bukan berarti bodoh, enggak ngerti. Kenapa? Ukurannya orang awam, jangan terlalu mendalam, tambah bahaya. Tambah bahaya. Kalau orang sekarang kan enggak demonstratif, wah ahli tauhid. Akhirnya nyesatkan orang. Akhirnya orang yang bodoh ngaku wali. Wah, sudah makrifat katanya. Makrifat, enak itu. Pernah saya ketemu sama satu orang. Orang kalau sudah makrifat itu gurunya ada di hatinya. Bukan tidak percaya saya, cuma dia mengaku dirinya sudah begitu gitu loh. Kalau orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, golali Rabbi an Rabbi, beliau kalau ada urusan kemudian tidak bisa menjawab, merenung begitu kemudian bisa menjawab. Kenapa? Hatinya berbicara begini karena mendapatkan ilham daripada Allah. Percaya saya, percaya. Tapi omongan orang yang demikian ini mau melantik dirinya seperti Sayyidina Umar. Saya ambilkan satu kitab. Artikan. Oh, kalau gini saya enggak ngerti. Tanyakan sama guru kamu yang di hati itu. Tanyakan sama guru kamu yang ada di hati kamu. Lebih baik orang seperti Anda menyatakan saya enggak paham, saya wajib belajar. Itu akan lebih baik daripada kamu ngaku-ngaku seperti mereka. Saudara, orang itu dengan pembicaraannya itu bisa dinilai loh ya. Takallam tu'raf, ngomong loh kamu. Orang akan bisa kenal siapa diri kamu. Orang itu bodoh atau pintar dari omongannya. Orang itu ngawur atau tidak dari omongannya. Orang itu baik atau tidak bisa dari omongan loh ya. Orang itu kualitasnya, nilainya, pribadinya apa dari omongan bisa. Nih, kalau orang itu omongannya, ceritanya bola dok, berarti orang ini gemar sepak bola. Kalau orang itu yang dibicarakan itu perempuan dok, wah syahwati gede. Faham nih ya? Orang itu dari omongannya akan bisa tahu. Ngawur apa enggak bisa tahu. Karena itu lebih baik banyak diem aja. Supaya enggak kebongkar bobroknya kamu. Hah? Bagi yang sudah memang tugasnya untuk berbicara, para ustadz, para kiai, para penceramah, para dai, jangan keluar dari mulut kamu kecuali yang benar. Pikir baik-baik, jangan membuat fitnah, jangan membuat kacau umat Islam. Mungkin saya pernah cerita dulu di Ihya itu diceritakan begini, ada satu orang berjalan. Ini yang sudah makomnya tinggi ini ya. Di tengah jalan kelihatan ada satu rumah direhab. Negor ini orang. Direhab rumah ini. Rumah siapa ini? Oh, rumahnya si fulan. Oh, bagus. Terus berjalan. Di jalan dia mikir, ada apa saya tanya ya? Perlunya apa kalau saya tahu kalau itu rumahnya fulan? Kapan direhab? Ada apa saya tanya? Nambah iman? Enggak. Nambah ilmu manfaat? Enggak. Kenapa saya ngomong begitu ya? Oh, berarti mulut saya ini mulai enggak kontrol sekarang ini. Mulai lepas kontrol. Sekarang harus saya hukum. Mulut, mulai sekarang kamu harus puasa selama setahun, tidak boleh minum air dingin, waktu itu musim panas, air hangat yang kamu minum. Dihukum mulutnya. Baru ngomong sekian. Lah kalau saya sama inti, perlu ditamper mulutnya. Karena ngomong terus sebabnya. Masya Allah. Karena itu orang dulu itu tidak ada fitnah. Kita lihat, ngarang kitab, semua yang dibaca, kalau ngamalkan ini jadi baik semuanya. Kitab-kitab yang ada, semuanya jadi baik kalau orang baca. Coba kalau orang sekarang, sing ditulis jadi fitnah. Bocor, waduh, kok begini nih hukumnya? Kok ngaco begini, kok itu? Jadi fitnah, ribut semuanya. Kenapa? Tidak kontrol. Asal nulis, asal ngomong, asal bertindak, asal berkomentar, asal berbicara. Fitnah jadinya. Tapi mereka tidak berbicara kecuali setelah dipertimbangkan, diilmui, diyakini. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan kamu ngikuti segala sesuatu yang kamu belum ngerti ya. Jangan asal-asalan namanya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, pikiran kamu, hati kamu, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuat olehnya. Artinya seluruh ucapan, seluruh pandangan, seluruh pendengaran, seluruh semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Ngrungokno iki apa perlune? Delok iki apa manfaatnya? Ngomong gini apa nilainya? Nulis gini apa hasilnya? Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Pikir baik-baik itu semuanya. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuktirul kalam bighairi dzikrillah." Jangan banyak ngomong selain berzikir kepada Allah. Kalau zikir yang banyak. Saya zikir jangan banyak ngomong dah ente. Fa inna katsratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyak ngomong dengan selain zikir kepada Allah membuat kaku hati. Membuat keras hati. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul ghasi, dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari rahmat Allah yang hatinya keras. Jangan banyak ngomong. Kalau zikir yang banyak, istighfar yang banyak, la ilaha illallah yang banyak, bertasbih yang banyak, baca Quran yang banyak, ngomong jangan banyak-banyak ente. Orang yang ngomongannya banyak itu hatinya akan kaku. Tahu hati kaku? Dibawakan ayat Quran, ucuk nasihati aku. Kaku hatinya. Nak ngalah sekalipun dengan kalam Allah. Dibawakan hadis, aduh, opo ayo nih. Kaku hatinya. Faham nih? Syariat enggak digubris. Enggak bisa ditembus hatinya saking kasarnya, saking kakunya, saking kerasnya, sekalipun dengan ayat-ayat Allah, sekalipun dengan hadis-hadis Rasulullah, sekalipun dengan peringatan mati, dengan itu semuanya, tetap enggak bisa menembus. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijara wa ashaddu qaswah. Alhamdulillah. Kenapa bisa demikian? Banyak ngomong. Karena itu orang dulu, karena banyak diem, omongannya mandi orang dulu itu. Sak kecap omongannya dicatat, jadi nasihat. Lihat, golal imam fulan, catat. Golal imam fulan, catat. Itu bukan ngomong ngecepret, bukan. Banyak diem. Yang keluar hikmah semuanya. Sampai-sampai orang dulu itu omongan biasa itu loh, mandi. Maaf. Ambaane mandi. Ada anaknya mules, dibawakan air, dibacai, ditiup, waras. Mau hamil, hamil istrinya, mau melahirkan dibacai, lancar. Sembulan itu yang mandi. Saya ini masih kok ini pasangin, tidak mandi. Kakek ngomong. Masih ingat mungkin ya, omongannya orang dulu itu. Ada orang sakit. Anak kecil supaya enggak sawanan, kasih ono njet kabur. Subhanallah. Mules njet sama gas. Kabur. Melahirkan supaya bagus bentuknya, supaya bayi kasih njet, pilih sinjet, palasin njet sampai putih ke tembok. Omongan orang sekarang ya, masih dicat dengan paragon enggak iso. Itu bukan dari jetnya atau yang lainnya, tapi mulutnya tidak keluar kecuali yang baik, saudara. Manfaat mandi, ucapannya mandi, semuanya mandi, sampai saambeane mandi orang dulu itu. Karena itu, mudah-mudahan insyaallah majelis taklim kita ini akan bisa menghasilkan kita bisa koreksi diri, kontrol, tidak berbicara kecuali yang ada manfaatnya. Kalau memang tidak yakin manfaat, jangan ngomong, karena diamnya kamu itu adalah sangat berharga. Wallahu a'lam.